بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد طيب الحمد لله bisa melanjutkan kembali membaca hadis dan syarahnya dari kitab Umdatul Ahkam. Dan malam ini alhamdulillah ya skornya 1-1 yang setoran hafalan, yang ikhwah 1 dari talib 1. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya ya ikhwah bisa tambah ya. Baik. Tapi ya sebagai gambaran kalau ikhwah itu lebih semangat ya, thalibul ilm ya, mengalahkan para tulab. Ya. Tapi pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan tentang niat. Taib. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ini ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Ya, bahwa dengan niat ini ya menjadikan seorang akan ya bisa beribadah ya sepanjang waktu. Ya, bisa beribadah sepanjang waktu. Ini terkhusus ketika dia berupaya untuk melazimi ya suatu ibadah ketika ada kemampuan dan kesempatan untuk melakukannya, sehingga ketika terhalang dari bisa menjalankan ibadah tersebut, mungkin karena sakit ataukah karena safar, maka dia akan tetap ya mendapatkan pahala yang sempurna dengan kesungguhan niatnya. Karena seandainya tidak ada uzur tersebut, ya hamba yang semisal itu dipastikan dia akan mengamalkan ibadah tersebut. Kemudian kita masuk pada syarah berikutnya dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa idza stunfirtum fanfiru. Dan apabila kalian diseru, yakni oleh imam yang pimpinan tertinggi dari sebuah negeri Islam ya, atau naibnya, untuk ikut dalam pasukan tempur dalam jihad fisabilillah, fangfiru ya, maka berangkatlah. Kata Imam Asadi rahimahullah, ai idza stanfarakum al-imamu aw naibuhu lil-qitali wajib ala kulli man qadir alaihi an-nafir. Yani jika imam ya, istilah imam pimpinan tertinggi dari sebuah negeri ya Islam, au naibuhu atau yang menjadi wakilnya, istanfarakum yani menyeru kalian lil qital untuk bertempur, untuk berperang, wajib ala kulli man qadir alaihi nafir, maka wajib bagi setiap yang memiliki kemampuan untuk berperang an-nafir, yakni untuk berangkat, ya, berangkat menyambut seruan dari imam, ya, kaum muslimin tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa jihad fi sabilillah, ya, ma'al imam, bersama dengan pemimpin, ya, barun kana au fajirun, baik pemimpin itu seorang pemimpin yang baik, yang taat, maupun seorang yang fajir, ya, selagi dia muslim, maka, ya, jihad ditegakkan, ya, bersama dengan mereka. Wa aslul jihadi fardu kifayatin, dan hukum asal dari jihad adalah fardu kifayah. Mana fardu kifayah? Ya, yakni sebuah perintah yang dituntut pelaksanaannya, ya, tanpa melihat, ya, siapa yang menunaikan, ya, sebuah kewajiban tersebut, ya, yang terpenting terwujud jumlah yang mencukupi untuk, ya, terlaksananya perintah tadi. Baik, ini makna dari fardu kifayah. Ya, jadi yang dituntut dari fardu kifayah terlaksananya, ya, perintah tersebut, ya, tanpa melihat siapa yang melaksanakannya, nah, ya, dalam jumlah yang mencukupi. Ya, karena sebagai contoh misalnya, jihad tidak mungkin, ya, dilaksanakan oleh 1-2 orang, ya. Sehingga manakala, ya, sebuah perintah yang sifatnya fardu kifayah, ya, tidak terlaksana, maka yang sedemikian menjadikan dosa bagi semuanya. Jika terwujud terlaksana oleh sebagiannya, maka gugur hal tersebut bagi yang lainnya. Dan tentu, ya, yang melaksanakan memiliki keutamaan, ya, dibandingkan dengan yang tidak ikut terlibat. Jadi ini hukum asal kewajiban jihad, yakni fardu kifayah. Kemudian wa yakunu fardu ainin, dan menjadi fardu ain, yakni kewajiban yang tertuntut bagi setiap person, ya, bagi setiap pribadi. Fi thalathi masaila, pada 3 masalah. Jadi menjadi fardu ain pada 3 masalah, atau bisa diibaratkan dengan 3 kondisi. Ahaduha, salah satunya dari 3 kondisi tersebut, hadhihi, ya, yakni perkara ini. Kapan itu? Idza istanfarahu al-imamu aw an-na'ibuhu wajaba alaihi an-nafiru in lam yakun lahu udhrun sahihun. Yani jika imam, ya, memerintahkan seseorang, atau wakil dari imam tersebut memerintahkan seorang tadi untuk ikut di dalam pasukan, ya, untuk berperang, maka wajib baginya, bagi yang ditunjuk tadi, ya, untuk berangkat, ya, berperang, in lam yakun lahu udhrun sahihun, ya, selagi tidak memiliki uzur yang sahih yang menghalangi untuk berangkat tersebut. Ini keadaan yang pertama. Jadi ketika seorang ditunjuk oleh imam, ya, oleh pimpinan sebuah negara, ya, yang dia hidup sebagai warganya untuk berperang, maka wajib baginya untuk berangkat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dalil tentang perkara ini, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi Selanjutnya asaqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa ya kalian jika dikatakan ya kepada kalian berangkatlah untuk berjihad fi sabilillah, ya kalian merasa berat dan tetap ya ingin untuk tinggal di tempat-tempat kalian. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa jika imam atau pimpinan menyeru ya untuk berangkat, maka wajib ya bagi yang ditunjuk tadi untuk berangkat. Kemudian wa in kana an-nafiru 'aman, jika perintah untuk berangkat itu sifatnya umum, fayajibu 'alal umum, maka ya wajib ya bagi ya keumuman dari siapa saja yang di bawah ya kepemimpinan imam tadi. Ya contoh di zaman ini misalnya ketika ya apa yang terjadi di negeri Yaman ya, ketika pemberontakan Husi yang sampai mereka berhasil menduduki ibu kota Yaman di Sana'a. Ya, kemudian alhamdulillah ya pimpinan tertinggi dari negara tersebut ya berhasil selamat, kemudian pindah ke Aden ya, dan dengan bimbingan para ulama ya untuk menyeru kaum muslimin ya yang menjadi warga Yaman, yang menjadi warga Yaman untuk yakni mengangkat senjata melawan pemberontak tersebut. Maka ini sifatnya ya seruan yang umum yang berlaku bagi seluruh penduduk negeri tersebut untuk ya menaati waliul amir, ya waliul amr dalam hal ini untuk mengangkat senjata melawan pemberontak tadi. Ini sebagai contoh. Au khasan, atau bisa jadi ya sebuah perintah yang sifatnya khusus. Ya, untuk orang tertentu, fayakunu fardun, fayakunu fardu ainin 'alal muayyanin. Sehingga pada kasus yang khusus ini hukumnya fardu ain bagi orang-orang yang ditunjuk. Al-mu'ayyanin, ini orang-orang yang ditunjuk. Ya, sebagai contoh misalnya, ya seseorang yang dia ya satu-satunya yang bisa mengoperasikan senjata tempur ya yang ada, maka pada kondisi yang demikian wajib ya bagi dia yang ditunjuk untuk ya menangani senjata tadi untuk terlibat ya dalam jihad, dalam perang tersebut. Ini kondisi yang pertama. Jadi menjadi fardu ain jika ya seseorang ditunjuk untuk berangkat oleh imam ataupun seruan yang sifatnya umum berlaku untuk ya seluruh muslimin yang di bawah kepemimpinan imam tadi. Kemudian as-thaniyah, keadaan yang kedua, idza hasara al-adu baladahu fayakunu fardu ainin, apabila musuh ya mengepung negerinya, maka pada kondisi ini menjadi fardu ain ya bagi penduduk negeri tersebut untuk ikut ya berperang. Ini kondisi yang kedua. Jadi jika ya musuh mengepung ya sebuah negara ya negara muslim, maka wajib bagi penduduk negara itu untuk semuanya ya mengangkat senjata. Kenapa? Li'annahu hina idzin yakunu difa'an. Baik, karena pada kondisi ini ya keberadaannya kaum muslimin wajib untuk melakukan difa', yakni pembelaan diri. Dan ini salah satu di antara ya kondisi yang mengharuskan atau mewajibkan bagi setiap person di negeri tersebut untuk terlibat ya dalam pembelaan terhadap negeri. Dan ini salah satu di antara bentuk jihad yang disilakan dengan jihad difa'i. Dari sana ada jihad yang kedua yang sifatnya jihad hujumi. Ini pasukan muslimin ya yang menyerang ya negeri-negeri kafir. Baik. Dan perlu untuk diketahui ya musuh-musuh Islam, demikian pula yang menjadi corong ya dari musuh-musuh Islam, mereka berupaya untuk menghapus perkara jihad ini ya dengan ungkapan sebagian mereka bahwa itu sifatnya hanyalah cerita masa lalu perjalanan kaum muslimin. Sementara Islam itu kata mereka agama yang rahmatan lil alamin. Ya. Sementara namanya perang itu bertentangan dengan ya rahmatan lil alamin, ini karena bodohnya terhadap syariat. Tidak mengerti bahwa jihad ya dalam Islam itu sebagai salah satu bentuk rahmatan lil alamin. Ada sebagian yang ya ungkapannya lebih halus. Ya memang ada syariat jihad ya, tapi itu sifatnya jihad difa'i. Ya, pembelaan diri saja. Ya kita kalau diserang baru kita mengangkat senjata. Ya, padahal kalau kita lihat ya sejarah Islam, bandingkan antara jihad difa'i ya dengan jihad hujumi, mana yang lebih banyak? Hujumi ya, jihad difa'i perang Badar, kemudian setelahnya ya perang Uhud, kemudian setelahnya perang Khandaq. Itu jihad difa'i. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi musuh ya pada perang Khandaq, yang ketika itu kaum muslimin ya betul-betul merasakan ya ujian yang demikian berat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur para sahabat ya dengan menyatakan lan yagzuna bal nagzuhum ya, sekali-kali setelah ini mereka tidak akan bisa menyerang kita, kita yang akan menyerang mereka ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yang tiku anil hawa ya, setelah itu kaum muslimin ya memiliki kekuatan untuk mereka ya melakukan hujum. Kemudian kata beliau rahimahullah, walihada dhamma Allah Ta'ala man takhallafa fi hadhihi al-hal dhamman shadidan. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela siapa saja yang takhallafa, yani tertinggal ya dari ikut berperang fi hadhihi al-hal, pada kondisi ini yani ketika ya sebuah negeri Islam dikepung yang di situ wajib bagi seluruh penduduknya untuk mengangkat senjata, namun seseorang tidak ikut, Allah mencelanya dengan celaan yang sangat. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u. Dan dikatakan kepada mereka, mari ya qatilu fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, awidfa'u ya, dan ya lakukan upaya pembelaan. Qalu, justru mereka mengatakan lau na'lamu qitala lattaba'nakum, seandainya kita mengetahui ya, bahwa ini adalah ajakan untuk berperang, ya, maka kami tidak akan ikut kepada kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan hum lil kufri yauma idzin aqrab minhum lil iman. Mereka ya di hari itu ya keadaan mereka lebih dekat kepada kekufuran ya dibandingkan kepada keimanan. Celaan yang sangat dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Tapi ini kondisi fardu ain yang kedua. Kemudian as-salisa yang ketiga. Idza hadara saffal qitali ta'ayyana 'alaihi. Jika seorang berada di saf al-qital, ya, jadi terjadi kecamuk perang dan dia berada di tengah kecamuk perang tersebut. Ta'ayyana 'alaihi, maka wajib baginya ya untuk ikut terlibat di dalam perang tersebut. Walam yajuz atawalli anhu, tidak boleh untuk kemudian dia ya lari, menghindar, menjauh dari medan tempur tersebut. Fa inna hadza firarun, karena ini hakikatnya melarikan diri. Ya. Melarikan diri. Walamma adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sab'al mubiqat, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebut tentang ya 7 dosa yang membinasakan, adda minha ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tindakan ini yakni lari dari medan tempur ya termasuk di antara 7 dosa yang membinasakan tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al yakni al-firaru yawm az-zahfi. Beliau menyebutkan satu di antara 7 dosa yang membinasakan al-mubiqat adalah lari di hari berkecamuknya ya pertempuran. Jadi dia melarikan diri dari ya kecamuk pertempuran. Ai yani idzal taqal jam'ani. Jadi ketika 2 pasukan sudah bertemu ya terjadi ya perang ya kecamuk di situ, kemudian dia melarikan diri, maka dia terjatuh dalam satu dosa yang merupakan pembinasa. Jadi ini kondisi yang ketiga ya dari jihad yang sifatnya fardu ain. Jadi diingat kembali bahwa hukum asal jihad adalah fardu kifayah. Oleh karenanya ketika Ibnu Mas'ud ya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdalu, amalan apakah yang paling utama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha ya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, thumma ayyu, kemudian apa lagi? Nabi menjawab, birrul walidain. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, thumma ayyu, kemudian apa lagi? Nabi SAW menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Kata Ibnu Mas'ud, ya, law istazadtu lazadani. Seandainya aku tanya lagi, aku tambah tanya lagi kepada Rasulullah SAW ya, tentang amalan apa lagi yang afdal, misalnya beliau akan menjawab, menambahkan jawabannya. Nah, dari urutan tersebut menunjukkan bahwa ya, hukum asal jihad itu memang ya, fardu kifayah. Ya. Setelah ya, birrul walidain. Ya. Oleh karena itu, ketika ada ya, seorang orang tua yang datang menghadap Rasulullah SAW dan ya, menangis mengatakan tentang ini keadaan anaknya ya, yang dia ya, bersikukuh mau berangkat jihad, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkannya, yakni kepada sang anak tersebut, ya, fa fihima fajahid. Ya, hendaklah kamu, ya, pada kedua orang tua berjihad, yakni berbakti sungguh-sungguh. Ini pada kondisi jihad yang sifatnya apa? Hukum asalnya ini fardu kifayah. Ya. Kemudian kata lima masalah selanjutnya, wa qawluhu pada sabda beliau berikutnya, wa qala yawma fathi Makkah. Ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hari Fathu Makkah, ya, beliau menyatakan inna hadal balad, sesungguhnya, ya, negeri ini haramahullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkannya, yani mensucikannya, memuliakannya, yawma khalaqas samawati wal ardh, ya, pada hari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Kata beliau, ay lam yuharrimhu ahadun minal makhlukin, yakni keharaman Makkah, kemuliaan Makkah itu, ya, bukanlah karena, ya, seorang makhluk pun yang memuliakannya, dalam artian yang menetapkan kemuliaannya, namun itu, ya, penetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan penetapannya, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Kemudian fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Dan sungguhnya negeri Makkah, ya, negeri yang suci dengan, ya, keharaman dari Allah subhanahu wa ta'ala ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Wa annahu lam yahilla al-qitalu fihi li ahadin qabli. Dan sungguhnya tidak halal, ya, bagi seorang pun sebelumku untuk melakukan peperangan di dalamnya. Ya, kama taqaddam, sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Wa aidan, demikian pula falam yahilla lahu sallallahu alaihi wasallam mutlaqan. Demikian pula tidaklah, ya, halal bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, secara mutlak, yakni tanpa batas. Fa innahu innama halalahu sa'atun min nahar thumma 'adat hurmatuhu. Karena sesungguhnya, ya, dihalalkannya bagi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menaklukkan Makkah, untuk beliau mengangkat senjata bersama dengan pasukannya untuk, ya, memerangi penduduknya sa'atan min nahar, ya, yakni, ya, beberapa waktu saja di siang hari, ya, telah disinggung pada pelajaran sebelumnya, yakni dari, ya, waktu terbit matahari, ya, hingga waktu asar. Tsumma 'adat hurmatuhu, kemudian kembali keharaman, kesucian negeri Makkah tersebut. Kata beliau selanjutnya, dari sabda Nabi fahuwa haramun, ya, hadza ta'kidun li hurmatihi. Ini sebagai penegas akan keharaman, kesucian negeri Makkah. Ya, bi hurmatillahi ta'ala, dengan pengharaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ditegaskan lagi, ya, dengan, ya, ucapan beliau ini, bahwa haram bi hurmatillahi ta'ala. Ay laisa ibtida'an minni, bahasanya pengharamannya bukan bermula dariku. Ya, bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa innama huwa haramun bihurmatillahi sabiqah. Ya, hanyalah sesungguhnya keharaman negeri Makkah, kesuciannya, itu berdasarkan ya pengharaman, pensucian dari Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu, yakni ya sejak diciptakannya langit dan bumi ila yaumil qiyamah, ya hingga hari kiamat. Tayib. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bagaimana mulianya ya negeri Makkah. Ya tidak ada negeri di muka bumi ini yang lebih aman ya dibandingkan negeri Makkah. Nah, di antara gambaran bagaimana mulianya dan amannya negeri Makkah ya pada kelanjutan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu la yu'dalu syauquhu ay la yuqta'u, yakni duri dari pohon yang ada di sana itu pun tidak boleh dipotong ya, duri ya li'anna hurmatahu, karena sungguhnya keharaman maka ini ta'umul hayawanati ya, mencakup di dalamnya yani hewan-hewan wal asjar ya, pepohonan-pepohonan ya, ghairu ma ustusniya, selain yang dikecualikan ya, artinya yang dikecualikan itu sedikit ya. Jadi jika tumbuhan dan hewan saja ya, mereka jamin keamanannya, tumbuhannya tidak boleh dipotong, hewannya tidak boleh diburu, maka tentu kehormatan manusia ya itu lebih dilindungi di negeri tersebut. Fa fi hadza at-tanbihu bil adna 'ala al-a'la, dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya duri yang ada ya di Makkah itu tidak boleh dipotong ya, duri dari tumbuhan yang ada di sana tidak boleh dipotong, ini ada tanbih, pengingat dengan sesuatu yang lebih ya rendah ya terhadap sesuatu yang lebih tinggi. Fa idza kana syauqu la yuqta'u ma annahu yu'dhi, jika duri saja tidak boleh dipotong padahal duri itu sifatnya mengganggu ya, orang kalau terkena kan tersakiti, terganggu. Fasyajarul ladzi laisa fihi adhiyatun min babi aula wa ahra, maka ya pohon yang tidak ada padanya gangguan, maka ya min babi aula wa ahra, lebih pantas ini untuk dilindungi. Ya. Jadi kalau duri saja yang padanya ada ya sifat gangguannya itu tidak boleh dipotong, apalagi tentunya ya pohon yang tidak ada padanya gangguan lebih dilindungi lagi. Kemudian wa qawlu wa la yunaffaru sayduhu ay annahu la yuhaju, dan tidak boleh ya hewan buruan ya, hewan buruannya itu yuhaju ya ditakut-takuti sehingga lari ya. Falau ra'ahu fi dhillin wa nahwihi, seandainya seorang melihat ya seekor hewan yang biasa diburu, entah itu kelinci ya atau burung ya, dari hewan-hewan ya, yang disilakan saydul bar ya, yakni hewan buruan darat. Seandainya seorang mendapati ya seekor hewan yang sedang berteduh atau semisalnya lam yajuz lahu tanfiruhu anhu, tidak boleh untuk kemudian dia membuat hewan tadi lari dari tempat tadi diusah, ya, ditakut-takuti. Ini tidak boleh. Kata beliau, fa idza kana tanfiruhu la yajuzu. Kalau ya membuatnya lari saja, takut-takuti lari, itu saja tidak boleh. Ya, Nabi SAW melarangnya. Faqatluhu min babi aula wa akhra, maka membunuhnya lebih tidak boleh lagi. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa qawluhu wa la yultaqatu luqatatuhu illa man 'arrafaha, dan tidak boleh dipungut benda-benda yang jatuh, ya, kecuali bagi seorang yang mengambilnya bertujuan untuk ditarif, diumumkan, ya, pada siapa saja yang merasa kehilangan, ya, untuk mengambil, ya, barang yang hilang tersebut, ya, biasanya di tempat saya, ya, dengan dijelaskan, ya, posisinya di mana begitu. Ai, kata beliau rahimahullah, anna luqatatahu, bahasanya luqatahnya, ya, barang temuan, laisat ka luqatati ghairihi, tidaklah hukumnya seperti luqatah yang didapatkan di tempat selain Makkah. Fa innaha la tu'khadhu li ajli tamalluki. Karena sungguhnya, ya, tidak boleh, ya, barang temuan, barang yang jatuh tersebut diambil dengan tujuan at-tamalluk, ya, untuk, ya, dimiliki, dikuasai. Baik. Wa innama yajuzu iltiqatuha li ajli ta'rifi. Hanyalah dibolehkan untuk memungutnya dengan tujuan untuk diumumkan. Fa innahu yajibu 'ala man iltaqata luqatatahu an yu'arrifaha daiman wa abada. Karena sungguhnya wajib bagi siapa saja yang memungut, ya, barang temuan yang ada di Makkah tersebut, untuk dia mengumumkannya daiman wa abada, ya, selama-lamanya. Ya, berbeda, ya, dengan barang teman di tempat yang lain. Dimana kalau sudah diumumkan, ya, selama 1 tahun, ya, di tempat-tempat yang memungkinkan orang yang kehilangan itu bisa mendapatkan informasi itu. Kemudian ternyata sudah berlalu 1 tahun, maka dia boleh mengambil manfaat, ya, dari barang temuan itu. Boleh mengambil manfaat dari barang temuan. Namun kalau setelah itu datang pemiliknya dan dia menjelaskan sifat-sifatnya yang persis, ya, seperti yang, ya, ditemukan oleh orang tadi, maka dia, ya, wajib untuk menyerahkan barang itu. Jika ternyata barangnya sudah, ya, tidak berwujud, maka wajib untuk memberikan gantinya. Ini kalau, ya, barang temuan di tempat selain Makkah. Dan barang temuan di sini tentu yang orang yang kehilangannya akan berusaha untuk mencarinya. Ini yang disilakan dengan luqatah. Adapun yang secara umum, ya, orang ketika kehilangan yang seperti itu enggak akan mencarinya, maka tidak masuk dalam makna luqatah. Dan Nabi SAW membolehkan untuk mengambilnya. Sebagai contoh misalnya, di zaman kita uang 100 rupiah itu dapat apa kalau beli? Permen sudah gak dapat, karena 1000 katanya cuma dapat 4. Tadi satunya 250. Ya, uang 100. Orang kehilangan uang 100 rupiah, ya, jangan 100 ribu, ya. Itu enggak akan cari-cari apalagi tanya-tanya. Ada yang lihat uang 100 saya jatuh enggak? Enggak. Ya seperti itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya mendapati sebutir korma yang jatuh, kemudian beliau memungutnya. Hanya saja beliau khawatir itu korma sedekah, ya beliau tidak memakannya. Dia menunjukkan kepada kita bahwa ya barang yang jatuh yang secara umum orang ya menganggap itu tidak bernilai dan orang tidak akan berusaha untuk mencarinya, itu boleh untuk dipungutnya. Kalau misalnya lihat ada permen jatuh satu begitu, boleh dipungutnya atau diumumkan siapa yang hilang. Nah, kembali ke sini. Jadi diumumkan kalau barang temuan di Makkah bagi yang mengambilnya, mengutnya untuk mengumumkan selama-lamanya. Wala yamlikuha walau madha a'wamun katsirah. Dia tidak boleh untuk memilikinya, menguasainya ya walaupun sudah berlalu bertahun-tahun ya yang panjang sudah. Misalnya ya 20 tahun, 30 tahun dia tidak boleh tetap tidak boleh mengambil manfaat dari barang itu. Au yadfa'uha ilal imam kata Syekh, atau dia menyerahkan barang itu kepada imam, pada pimpinan ya kaum muslimin. Hadza dan ini asahu qaulain ulama, dan ini yang paling benar di antara pendapat yang ada di kalangan para ulama. Jadi di sana ada pendapat yang lain yang beliau sebutkan. Wa qala ba'duhum, di mana sebagian ulama berpendapat innaha yani inna luqatata Makkah, bahwa barang temuan di Makkah itu ka ghairiha, ya seperti barang temuan di tempat yang lainnya. Tumlaku ba'da ta'rifiha hawlan, dimiliki yakni dimanfaatkan ya setelah berlalu ya dari masa pengumumannya 1 tahun, itu baru boleh dimiliki atau boleh dimanfaatkan. Jadi ini pendapat yang lain yang dipandang oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, pendapat yang lemah. Adapun yang beliau pilih yang pertama tadi ya buat ya barang temuan Makkah ya bagi yang memungutnya harus mengumumkan dan tidak ada batas waktu, atau jika dia kerepotan maka diserahkan kepada pada siapa lagi ya, pada imam ya kaum muslimin. Kemudian qauluhu wala yukhtala khalahu al khala al hashish ar raddu ya. Al khala maknanya adalah rumput ya, yang basah. Artinya la yuhtala khalahu la yuhashu hashishuhu ar-ratbu, yani tidak boleh ya rumputan yang basahnya, artinya yang segar bukan yang sudah kering, untuk diambil ya. Kalau diambil bahasanya diarit ya. Baik. Kenapa diarit? Karena ngambilnya pakai arit. Ya, tidak boleh. Falamma kana hadza 'aman li jami' anwa'ihi, tatkala apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini maknanya ya mencakup beragam jenis dari tumbuhan yang basah dari rumputan itu, artinya yang segar. Qala Al-Abbas. Ya, Al-Abbas berkata, ya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, illa al-izhir. Ya. Wahai Rasulullah, ya, kecuali izhir. Ya, jadi beliau meminta kepada Nabi agar izhir ini dikecualikan dari yang dilarang. Dikatakan di sini, ya. Wa izhir wa huwa nabatun ma'rufun tayyibur ra'ihah. Ini adalah jenis tumbuhan yang dikenal di masyarakat sana yang memiliki aroma yang segar, aroma yang menyenangkan. Kemarin sebelumnya sudah saya sampaikan penampilannya mirip serai. Ya, kalau di kita itu mirip serai seperti itu. Kemudian fa innahu, karena sungguhnya beliau Al-Abbas menjelaskan bayyana al-illata da'iyata ila istithna'ihi, menjelaskan tentang sisi alasan yang menuntut untuk dikecualikan agar dibolehkan untuk diambil. Faqala, dia menyatakan fa innahu liqainihim wa buyutihim, karena sungguhnya tumbuhan ini ya digunakan liqainihim, dikatakan di sini alqain alhidad, ai annahu yuqbasu bihin nar liannahu ya layyinun sari'ul ittiqad ya kal khawsi wa nahwihi, karena tumbuhan ini ya sifatnya lembut, dikatakan di sini digunakan untuk yuqbasu bihin nar, istilahnya untuk ya memudahkan menyalakan api. Apa istilahnya kalau permulaan kita mau bikin api itu? Ya. Kan biasanya ya kita butuh yang ya kalau di kita mungkin semacam yang sudah kering-kering itu ya. Ya kan enggak langsung kayu yang besar ya katanya kan ya, seperti itu. Digunakan untuk itu. Karena sungguhnya ya tumbuhan ini lembut sehingga sangat mudah untuk api itu menyala. Ya, kal khawsi wa nahwihi, seperti daun apa daun kurma. Ya, gambarnya kalau di kita kayak belarak ya seperti itu. Ya. Makanya ada istilah obor belarak ya seperti itu. Ya. Dan yang semisalnya yaitu kan ya banyak digunakan oleh orang untuk ya menyalakan api, atau bahkan kalau dia minta ke tetangganya dulu pakai itu ya. Ya, kayak belarak. Kemudian wa buyutihim juga digunakan untuk ya rumah-rumah mereka. Wa yasta'milunahu lil buyut, dan mereka menggunakan izhir ini untuk rumah-rumah mereka. Fa innahum yaj'alunahu fawqal jarid ya bainahu wa bainatin, karena tumbuhan ini dimanfaatkan digunakan oleh mereka untuk atap ya rumah mereka, di mana dijadikan diposisikan di atas pelepah al-jarid ya pelepah korma ya, diposisikan antara pelepah korma ini dengan tin ya dengan tanah, karena rumah-rumah di sana itu kan biasa ya dindingnya juga dicetak langsung dari tanah ya, tidak dibakar menjadi batu bata gitu. Dan demikian juga untuk atapnya. Ya karena di sana jarang hujan sehingga ya dengan kondisi bangunan mereka yang langsung dari tanah yang dicetak seperti itu aman. Beda kalau di kita yang banyak hujan mungkin sudah meleleh ya seperti itu. Baik. Jadi ada sisi kesamaan dengan di kita, di tumbuhan yang semisal ini dimanfaatkan untuk atap. Mungkin ada yang masih ingat Masjid Al-Ansor dahulu ya. Atapnya dari apa, Pak Usman? Masjid Al-Ansor dari alang-alang ya. Baik. Masya Allah, sekarang sudah megah. Kemudian falamma ra'a hajatahum ilaihi, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui, melihat di sini yakni mengetahui dari apa yang disampaikan oleh pamannya ini Al-Abbas tentang kebutuhan mereka akan tumbuhan izhir ini. Wa kana bil mu'minina raufan rahiman, dan beliau ya terhadap orang-orang yang beriman ada seorang pribadi yang sangat lembut dan penyayang. Wa alima, dan beliau tahu annallaha wasi'ur rahmah wasi'ul karam, Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sangat luas kasih sayangnya, yang sangat luas kedermawanannya. Qala, maka beliau pun mengatakan illal izhir. Ya, kecuali izhir, artinya ini boleh untuk diambil. Ya, kata beliau ai annahu la ba'sa bi akhdhihi. Yani tidak mengapa untuk izhir ini diambil, yani dimanfaatkan. Kemudian kata beliau selanjutnya wa kadzalika ma zara'ahu al-adami. Demikian pula tumbuhan yang memang ditanam oleh manusia itu boleh untuk dipetik, ya, boleh untuk dicabut. Ini yang ditanam oleh manusia. Jadi bukan yang tumbuh secara alami. Wal yabis, demikian juga yang sudah kering. Ya, itu boleh untuk diambil. Kemudian kata beliau selanjutnya, wal kam'atu. Demikian juga jamur, itu boleh untuk diambil. Wa tarkul baha'imi tar'a bi nafsiha. Dan boleh juga untuk yakni hewan-hewan, ya, ternak merumput dengan sendirinya. Jadi bukan sengaja digiring, ya, untuk merumput di, ya, tempat di Makkah, bukan, namun secara sendirinya, ya, hewan-hewan itu, ya, merumput. Wa hadhihi tu'addu min fadailil Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan ini, ya, pada hadis ini termasuk di antara hal yang menunjukkan keutamaan dari Al-Abbas, ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau melihat celah yang di situ masyarakat sangat butuh, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan, ya, sabdanya yang cakupannya itu umum. Maka dengan, ya, kepedulian dan kecermatan beliau, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta, yakni untuk dikecualikan, ya Rasulullah, illal izhir. Wa kana al-izhiru idzaka katsiran jiddan. Di mana izhir di masa itu banyak sekali tumbuh di Makkah. Tayib. Ini akhir dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Semoga, ya, apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi hujjatun lana la alaina. Allahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.